pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Minggu 9 September 2018 dibacakan Ardiansyah. Gayu Alas Mountain International Fest 2018. Sastrawan Sumut dipastikan berpartisipasi. Dolar naik, pasar ekspor kopi masih sepi. Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata bertambah. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi Serambi FM juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, seniman dari Sumatera Utara yang tergabung dalam Forum Sastrawan Deli Serdang dipastikan ambil bagian di Gayu Alas Mountain International Fest 2018 yang berlangsung 14 September hingga 24 November. Keikutsertaan para sastrawan ini disampaikan Fikar Wieda, tim pengembangan kawasan dataran tinggi Gayu Alas, setelah mendapat konfirmasi dari pengurus Forum Sastrawan Deli Serdang, Sugeng. Selain dari Sumatera Utara, seniman dari provinsi lain juga menyatakan siap menyemarakan festival yang berlangsung dua bulan ini, diantaranya seniman musik dari Bali dan Yogyakarta. Bahkan musisi Yogyakarta berniat memanfaatkan festival ini untuk melaunching album. Sudarlun, peningkatan nilai tukar dolar terhadap rupiah sejak sepekan terakhir belum berdampak terhadap harga jual komoditi kopi Arabica. Penyebabnya, pasar ekspor kopi untuk saat ini masih sepi lantaran belum memasuki masa panen. Diperkirakan panen kopi Arabica baru dimulai pada bulan Oktober mendatang. Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, AEK Aceh, Armia Ahmad menyebut, memang nilai tukar dolar terhadap rupiah sejak beberapa hari terakhir cukup tinggi, namun hampir tidak berpengaruh karena produksi kopi masih rendah. Sudarlun, korban kecelakaan lalu lintas sebuah bus pariwisata berplat nomor B7025SAG di Tanjakan Ciarui, Gampung Bantar Selang, Provinsi Jawa Barat bertambah menjadi 17 orang. Seorang dokter jaga RSUD Palabuhan Ratu Raditya Nugraha mengatakan korban meninggal dunia mayoritas karena luka parah di bagian kepala dan badan. Hal ini merupakan akibat benturan keras yang menyebabkan tulang patah hingga tembus ke organ dalam, kesulitan bernapas, dan pendarahan. Menurutnya hingga saat ini masih ada beberapa orang yang kondisinya kritis dan sedang dalam upaya penanganan tim medis. Selain itu jumlah korban luka-luka pun masih bertambah dan telah menjalani perawatan di instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Pelabuhan Ratu. Sudarlun, pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia atau PLT Sekjen KOI Helen Sarita Delima tidak mempermasalahkan penunjukan Erick Thohir menjadi ketua tim sukses pencalonan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Helen mengatakan posisi Erick sebagai ketua umum KOI dan ketua tim sukses Capres tidak menyalahi pasal dalam Olympic Charter. Erick resmi ditunjuk pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Jokowi Ma'ruf Amin untuk mengisi posisi ketua tim kampanye nasional di Posko Cemara. Erick dikenal sebagai pengusaha pemilik Mahaka Group yang memiliki lini bisnis yang bergerak pada bidang media, hiburan, dan olahraga. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kawasan hutan di Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, di bawah pengelolaan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Kedu Utara terbakar Sabtu siang. Asisten Perhutani bagian Kesatuan Pemangku Hutan Temanggung, Kusino, mengatakan kawasan hutan yang terbakar berupa alang-alang atau savana. Kebakaran hutan diketahui sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu titik api berada di peta 10 Dusun Sibaja, Desa Canggal. Ia menyebutkan kawasan hutan yang terbakar merupakan daerah perbatasan antara BKPH Temanggung dan BKPH Wonosobo. Sudarlun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Saiful Azmi ST, seorang fotografer humas dan protokoler Setda Aceh, meninggal dunia Sabtu. Menurut keterangan, Saiful Azmi meninggal pagi setelah subuh. Almarhum sempat dibawa ke rumah sakit Cempaka Azahra. Belum diketahui secara pasti apakah Azmi mengidap penyakit. Namun dari keterangan sejumlah pihak, almarhum dikabarkan sempat muntah-muntah. Namun informasi tersebut belum terkonfirmasi kepada pihak keluarga. Saat ini jenazah almarhum sedang difardu kifayahkan di rumah mertuanya di Kampung Lampulo. Rencananya jenazah Azmi dikemumikan di kampung halamannya di Tringgading. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 9 September 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darulun, wassalamu'alaikum.